Sebutan si Putri Lumpur Lapindo siapa? Siapa? Iki aku senyeluk apa sampean? Panggil sama-sama. Satu, dua, tiga. Masih bersama. Sangat istimewa. Dika Production. Boleh minta tepuk tangannya dulu gak ini?